sekarang sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari cocoknya. Ladies and gentlemen, please welcome I, Gomez LX, Me. Tertarik jadi banyak yang lulus sekarang.